وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، halaman 16 Aqwalul Imam Abi Hanifah fil Iman. Nah, Abdul Majid dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Aqwalul Imam Abi Hanifah fil Iman. Qala wal iman wal iman wal iqrar wa tasdiq. Wa qala al iman iqrar bil lisan wa tasdiq bil jinan. والإقرار وحده لا يكون إيمانا. ونقله الطهاوي عن أبي حنيفة وصاحبيه. وقال أبو حنيفة والإيمان لا يزيد ولا ينقص. قلت قوله في عدم زيادة الإيمان ونقصانه في زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. وقوله في مسمى الإيمان وأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وأن العمل خارج عن حقيقة الإيمان. قوله هذا هو الفارق بين عقيدة الإمام أبي حنيفة في الإمام وبين عقيدة سائر أئمة الإسلام مالك وشافعي أحمد وإسحاق والبخاري وغيرهم. والحق معهم. وقول أبي حنيفة مجانب للصواب وهو مأجور في الحالين. وقد ذكر ابن عبد البر وابن أبي العز ما يشعر أن أبا حنيفة رجع عن قوله والله أعلم. نعم. أقوال الإمام أبي حنيفة في الإيمان. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, qala al-iman huwa al-iqraru wal-iqraru wa tasdiq. Iman adalah penetapan, pengakuan dan pembenaran. Dari sini aja sudah berbeda dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mencukupkan dengan definisi iman pada dua hal ini, iqrar dan tasdiq. Pengakuan dan pembenaran tidak. Tapi mesti apa ada? Amalun. Nah, mungkin i'tiqadun itu mungkin sudah dimaknai dengan iqrar. Nah, atau mungkin kalau dikatakan qaulun itu mungkin sudah dimaknai oleh al-iqrar. Nah, i'tiqadun mungkin sudah dimaknai oleh at-tasdiq. Maka bagaimana dengan amal? Nah, ini muskilah. Beliau berkata lagi, al-iman iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan. Iman itu, kata beliau, penetapan, pengakuan dengan lisan, pembenaran di kolbu, janan di kolbu. Wal iqrar wahdahu la yakunu imanan. Ya, penetapan semata tidaklah disebut sebagai iman. Ini pun lagi-lagi beliau mengeluarkan amal. Tidak terdapat amal. Wa naqalahu at-Tahawi an Abi Hanifah wa sahibaihi. Pernyataan ini dikutip oleh Al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi dari Al-Imam Abu Hanifah dan dua murid beliau, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Qultu, nah, wa qala Abu Hanifah, al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Beliau juga berkata lagi, iman tidak bertambah, tidak berkurang. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ini lagi-lagi menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun perlu dipahami, beliau imam. Beliau imam. Ya, kekeliruan beliau tidak sama dengan kekeliruan kalangan Murji'ah. Dari kalangan Jahmiyah, Batiniyah, ya. Apalagi jika disamakan dengan kekeliruan Murji'ah kontemporer, Kalau beliau zamannya Murji'atul Fuqaha kontemporer, Murji'atul Juhala, tidak sama antara beliau dengan Murji'atul Juhala. Ya. Taibar kalau fikum. Nah, saya diberikan ta'liq oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khamis, mu'alif kitab ini. Qultu, kata beliau, kata Syekh Al-Khamis, qawluhu fi adami ziyadati iman wa nuqsanih. Perkataan Al-Imam Abu Hanifah terkait tentang tidak adanya pertambahan dan berkurangnya iman, wa qawluhu fi musammal iman wa annahu tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan, dan juga bagaimana beliau menamakan iman itu hanya iman itu pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, wa annal amala kharijun an haqiqatil iman, bahwasanya amal itu di luar hakikat iman. Ini bagaimana definisi dari Al-Imam Abu Hanifah. Wa qawlu hadza wal fariqu baina aqidatil imami Abi Hanifah fil iman wa baina aqidatis sa'iril a'immatil Islam. Maka pernyataan beliau ini, ya, al-fariq wal fariq, inilah yang membedakan antara akidah beliau, akidah Al-Imam Abu Hanifah, dengan akidah para iman, para imam Islam semuanya. Ya, dalam iman, ya, dalam perkara iman. Nah, ini berbeda dengan definisi Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Al-Bukhari dan selainnya dari kalangan imam yang menyatakan iman qaulun wa'tiqadun wa'amalun. Kalau beliau tidak memasukkan amal. Ya, wa qad dzakara Ibnu Abdul Barri wa Ibnu Abil Izzi. Nah, Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Abdul Izz, ya, menyebutkan ma yushiru anna Abu Hanifah raja'an qawlihi wallahu a'lam. Al Imam Ibn Abdul Izz dan juga Al Imam, ya, Ibn Abdul Bar ini mengisyaratkan, atau bukan mengisyaratkan, memberitahukan bahwasanya Al Imam Abu Hanifah beliau telah rujuk dari pendapat beliau ini, Allahu a'lam. Nah, ini ada apa lagi, ada dapat kabar beliau rujuk. Nah, barakallahu fiikum. Yang jelas yang benar ialah pendapatnya para imam semuanya. Ya, penyelisihan Al Imam Abu Hanifah ini tidak boleh dijadikan hujah. Ini bukan khilaf sa'id. Ini bukan khilaf yang mu'tabar. Tidak boleh seorang bertahan di atas pendapat ini dengan klaim, wah, Imam Abu Hanifah aja berpendapat dengan pendapat ini. Ini enggak boleh. Ini bukan khilaf sa'iq. Ya, enggak boleh. Dia mesti keluar dari pendapat tersebut. Enggak boleh. Dia mesti meninggalkan pendapat itu. Nah, karena ini pendapatnya murji'ah. Nah, kalau dikatakan Al-Imam Abu Hanifah berpendapat begitu. Pertama, Al-Imam Abu Hanifah beliau mujtahid. Ya, beliau mujtahid. Lihat kata beliau lagi di sini. Ini kelewat tadi. Wal haqqu ma'hum, yang benar ialah yang bersama para imam semuanya selain Al-Imam Abu Hanifah. Wa huwa qaulu Abi Hanifah, Abi Hanifah mujanibun lis-shawab. Sedangkan pernyataan Al-Imam Abu Hanifah bahwasanya amal tidak termasuk amal, mujanibun, ba'idun. Ya, mujanibun itu maknanya ba'idun, jauh dari kebenaran. Wa huwa ma'jurun fil halain, dan beliau diberikan pahala di atas dua kondisi. Kondisi apa? Benar atau salah. Benar dapat dua pahala, salah dapat satu pahala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, beliau dikatakan oleh Ibn Abdul Bar dan Ibn Abil Is rujuk. Maka tidak ada alasan bagi orang yang tetap berpendapat di atas pendapat batil, murji'ah, sesat tersebut. Enggak boleh. Dia mesti keluar dari pendapat tadi. Ya, enggak boleh dia beralasan Al-Imam Abu Hanifah aja udah berpendapat seperti itu. Enggak bisa. Enggak ada. Ini bukan khilaf yang mu'tabar. Enggak boleh. Enggak diperkenankan oleh para ulama bertahan di atas pendapat seperti ini. Ya. Ini super marjuh, menyelisihi, ya, menyelisihi akidah para imam yang lainnya. Ini enggak boleh dipertahankan pendapat seperti ini. Nah. Baik, berikutnya. Aqwalul Imam Abi Hanifah fis sahabah. Nah, sekarang terkait dengan akidahnya Imam Abu Hanifah terkait tentang para sahabat. Fadhol, mantap. Ayo. Nah, kencengin dikit suaranya. Wala natabarra'u min ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala muwali ahadan duna ahadin wa yaqulu maqamu ahadihim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'atan wahidatan khairun min amali ahadina jami'u Zorob jami'a umrihi wa in qala wa qala nukirru bi anna afdala alil ummati ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiqi ثم Abu Bakr As-Siddiq. Na'at dari Abu, bukan na'at dari Bakar. Abu Bakr As-Siddiq, ثم Umar, ثم Utsman, ثم Aliun radhiyallahu alaihim ajma'ina. Wa qala afdalun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali thumma nakufu an jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi dhikri jami'i. Baik, barakallahu fik. Kemudian aqwal al-imami Abi Hanifah fi sahabah. Ini kumpulan pendapat beliau tentang sahabat. Beliau berkata, "La nadhkuru ahadan minas sahabati rasuli illa bi khairin." Kita tidaklah menyebutkan seorang pun dari kalangan sahabat melainkan kita hanya menyebutkan kebaikan. Nah, ini akidah Islam. Ini mau enggak mau demikian. Ini masuk perkara usul. Ya. Walaupun terjadi kekeliruan dari kalangan sahabat, kita tidak boleh menyebutkan keburukan pada dia. Walaupun di antara mereka terjadi perselisihan, yang utama menyelisihi yang lebih utama. Mereka semua memiliki keutamaan. Yang utama memiliki yang lebih memiliki keutamaan. Ya. Semisal kita kasih contoh aja langsung. Ali dan Muawiyah mana yang lebih utama? Ali bin Abi Thalib. Baik. Muawiyah memiliki banyak keutamaan, tapi Ali lebih utama. Lebih memiliki banyak keutamaan. Nah, kita enggak boleh sedikit pun menyebutkan sesuatu yang tidak baik pada sosok Muawiyah apalagi Ali. Enggak boleh sedikit pun. Ya. Enggak boleh sedikit pun menyebutkan Muawiyah dengan hal-hal yang negatif. Enggak boleh. Ya, sama sekali enggak boleh. Taibar kalabiku. Nah, ini diselisih oleh orang-orang Syiah Rafidah maupun dari kalangan Nasibah. Walaupun sekte ini sudah punah. Sekte Nasibah yaitu sekte yang memusuhi Ahlul Bait. Ya, Nasibah ini banyak dari kalangan Khawarij waktu itu menyelisihi Ahlul Bait. Nah, atau sekte-sekte yang lainnya. Semisal Syiah Rafidah yang mencela sahabat. Nah, barakallahu fikum. Wa yaqul, dan beliau berkata, maqamu ahadihim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'atan wahidatan. Nah, bagaimana para sahabat itu mereka berdirinya mereka salah seorang di antara mereka walaupun sesaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun bersama Rasulullah dalam artian tidak mesti berdampingan. Artinya mereka berjumpa dengan Rasul, melihat Rasul atau Rasul melihat mereka, ya, mendengar Rasul SAW walaupun Rasul tidak mendengar ucapan mereka. Ya, semisal sekian ratus ribu, 114 ribu sahabat yang hadir di Hajjatul Wada, Rasul SAW mungkin tidak mengenali mereka satu persatu, tapi mereka melihat Rasul, mendengar ucapan Rasul sesaat saja, ya, sesaat saja, sa'atan wahidatan khairun min amali ahadina, itu jauh lebih baik daripada amal salah seorang di antara kita jami'a umurih, walaupun seumur hidup dia, wa in tola, walaupun umurnya panjang. Umur antum berapa? Misalkan 80 tahun. Sejak antum balik 15 tahun. Berarti 65 tahun antum habiskan untuk kebaikan. Semuanya kebaikan semuanya. Ada sahabat Arab Badui masuk Islam, ketemu sama Rasul sebentar aja, dan dia mati tetap di atas Islam. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan amal kita yang berpuluh-puluh tahun di atas ketaatan. Karena mereka adalah orang-orang pilihan, berarti orang-orang pilihan. Tapi umur panjang nggak adu tadi berapa lagi itu Pak? Waduh, bisa ke situ babe? Ah, babe dong, paropi itu. Ya, gitulah. Berikutnya beliau berkata lagi. Wa nukirru bi anna afdhal hadhihi al ummati ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar, thumma Ali, thumma Utsman, thumma Ali. Ya. Kita menetapkan bahwa orang yang paling afdol, ya, di umat ini setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Khusus untuk Abu Bakar dan Umar, ya, ini wajib di nomor satu dan di nomor dua kan. Adapun Utsman dan Ali tidak termasuk perkara usul apabila seseorang berselisih apakah Ali yang ketiga atau keempat atau sebaliknya. Tapi kalau Abu Bakar dan Umar itu wajib nomor satu dan dua, gak boleh diakhirkan. Siapa yang mengakhirkan menomor tiga kan saja, ya, maka dia ahli bid'ah sesat, gak boleh. Taibarakallahu fikum. Wa qala, dan dia juga berkata, afdalun nasi ba'da Rasulullah SAW. Oh, ini sudah ya. Oh, belum ya. Manusia yang paling utama setelah Nabi kita Muhammad SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tsumma nakufu an jami'i ashabi Rasulullah SAW. Kemudian kita menahan diri dari membicarakan keburukan terhadap semua sahabat Rasulullah SAW. Tidaklah kita menyebutkan kecuali dengan zikir yang jamil, dengan penyebutan yang baik. Gak boleh kita sebutkan kekeliruan mereka. Nah, Qorofi betul dibaca berikutnya sekarang. Nahyuhu anil kalam wal khusumati fid din. Larangan Al-Imam Abu Hanifah terkait kalam dan berdebat dalam agama. Bertikai dalam urusan agama. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu nahyuhu anil kalam Qolal Imam Abu Hanifah Ashabul Ahwali Fil Faslati Kasir Wadakhal Tuha Islina Marotan Wanaipan Naipan Wanaipan Marotan Wanaipan Warubama Akundu Pihak sunnatan sarubana aqam tu biha sanatan au aksar au aqalla dhannan anna alimal kalam ilmal kalam qolan jin anna ilmal kalami ajalul ulum kaitu wa qala qultu anzur fil kalami hatta balagtu mublagon Mablagon. Mablagon. Yusar ilayya fihi bil asobye wa kunna najlisu bil qurbi min halaqati Hamad ibni Abi Sulaiman baja aksni imra'atun baja aksni imra'atun faqalat rajulun lahu imra'atun rajulun lahu imra'atun amat budak wanita amatun rajulun lahu imra'atun amatu arodi amatun amatun aroda ayat lupu ayat lupa lisanati aroda ayat lupa lisanati lisunati Bisunati kam yatlubuha. Falam kam berapa? Kam yatlubuha. Kam yatlubuha. Falam adri ma aqulu wa amartuha antas ala himadan hamadan summa tarji'u Patuh biruni. Pasal tu Hamadan. Pakola. Yat lupuha. Wahyatohirun min al halbi wal jima'i. Tatlikotan. Summa yat lupuha. Hatta tahidu hidotaini baida utasarat bakon halak lil azwaji parojaat pa akbar benar parojaat pa akbarotni Fakuntu la hajatali fil kalami wa akhadtu nahli bajalastu ila Hamadin. Masya Allah. Wa qala la'anallahu Amr ibn Ubaidin fa innahu fataha lin nasi at-tariqa ila al-kalami bima la yanfa'uhum fi al-kalam taibar lagi terus lanjut sini ayat kencang ini kita ibaratnya ayat aswatuna babi kada da'il kalaman. Nah, terus ahida ya ahadu walam ahad sahibat takhlit nazaga hatta nazaga syaitan syaitanu bainakum fa'alqa bainakum al-adawata wal wasilaba fatabayanu fatabayanu fayashtagiluna hadhihi min akhwal hadhihi ta'ifatun min akhwalihi radhiyallahu ta'ala wa ma ya'taqiduhu fi masa'ilid din wa mawqifuhu min al-kalami wa al-qalbi. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Berkata al-Imam Abu Hanifah, dari mana tadi ya? Dari mana ayat? Sa'alahu rajulun ya? Oh ya. Dari mana Pak Robi? Oh, dari halaman 17. Nahyuhu anil kalam fil khusumati fid din. Larangan al-Imam Abu Hanifah terkait kalam dan bertikai dalam urusan agama. Qala At-Talibah Abu Hanifah ashabul ahwa fil Basrah katsirun. Para pengekor hawa nafsu di Basrah sangat banyak. Wa dakhaltuha 20 marratan. Saya pernah memasuki Basrah 20 kali. Wa nafiyan, lebih dari 20 kali, lebih. Wa rubbama aqamtu biha sanatan. Terkadang saya tinggal di Basrah setahun atau aksara, kemudian atau lebih atau aqala atau kurang dari itu. Dhanan anna ilmal kalam ajalul ulum. Ini karena saya menyangka bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang paling mulia. Sedangkan di Basrah adalah pusat penyebaran ilmu kalam. Makanya Imam Abu Hanifah beliau datang sengaja ke Basrah. Ya, untuk belajar ilmu kalam. Karena di Basrah banyak yang menyebarkan ilmu kalam. Wa qala, dan beliau berkata lagi, kuntu anzuru fil kalam, maka saya ya, mengamati ilmu kalam, hatta balagtu mablaghan, hingga saya telah mencapai sebuah pencapaian yang akhirnya yusharu ilayya fihi bil asabi, diisyaratkan kepada diriku dengan beberapa jari. Dengan beberapa jari, artinya kalau mau nanya kalam ke Al-Imam Abu Hanifah, ke sana begitu. Itu maksudnya. Wa kunna najisu bil qurbi min halaqati Hammad ibn Abi Sulaiman. Dan kami dahulu bermajlis dekat dengan halaqahnya, dengan pengajiannya, Al-Imam Hammad bin Abi Sulaiman, seorang ahli fikih, seorang ahli sunnah. Waja'atni imra'atun, maka tiba-tiba ada seorang wanita datang. Faqalat, dan wanita ini bertanya, rajulun lahu imra'atun amatun, arada ayat luqaha lis sunnati kam yatluquha. Nah, kata wanita ini, ada orang yang dia punya istri, tapi istrinya ini budak. Dia punya istri, istrinya budak. Nah, pria ini ingin menceraikan istrinya tadi li sunnah, dengan cerai yang berdasarkan sunnah. Kam yatluquha, berapa kali dia mencerai istrinya kalau begitu? Nah, kata Imam Abu Hanifah, pada kaget, selama ini kan belajar apa? Belajar kalam, enggak pernah belajar fikih. Kaget ditanya kayak begitu. Falam adri ma'akul, maka saya pun tidak tahu apa yang mesti saya ucapkan. Fa'amartuha antas ala hammadan, maka saya memerintahkan wanita tadi agar dia bertanya kepada Hammad bin Sulaiman. Thumma tarji'u, kemudian wanita tersebut kembali. Fatukhbiruni, dia pun mengabarkan kepadaku. Kata wanita tadi, sa'altu Hammadan, saya bertanya kepada Hammad. Ya, faqala, tentang pertanyaan tadi, maka beliau menjawab, yatluquha wa hiya tahirun minal haidi wal jima'i tatliqatan. Maka pria tadi dapat menceraikan istrinya yang budak, ya, dalam keadaan istrinya itu suci dari haid dan jima. Artinya di masa suci tidak atau belum digauli. Ya, belum digauli. Saya barakallahu fikum. Ya, tatliqatan, dengan satu kali haid. Yatrukuha, kemudian dia tinggalkan istrinya, hatta dia biarkan istrinya setelah dia talak. Dia biarkan setelah dia talak, hatta tahida haidatain, sampai istrinya nanti haid dua kali haid. Haid pertama sudah, haid kedua. Faidakta salat, kalau istrinya sudah mandi, ya sudah mandi dari haid yang kedua, faqad halat lil azwaj, berarti istrinya itu sudah halal untuk menikah kembali dengan pria lain. Waraja'at fa akhbaratni, kemudian wanita tadi pun yang bertanya kepada Hammad, yang awalnya bertanya pada saya, balik lagi ke saya, kan kemudian mengabarkan kepada saya. Faqultu, maka kata Al-Imam Abu Hanifah, la hajata li fi ilmil kalam. Fil kalam, kalau begitu saya enggak butuh terhadap ilmu kalam, enggak bisa memberi manfaat apa-apa nih. Wa akhadtu na'li fajalastu ila Hammadin, maka saya segera mengambil sendal saya dan pergi ke majelisnya Hammad. Fajalastu ila Hammad, maka saya pun ngaji kepada Al-Imam Hammad. Oh iya. Nah, kemudian beliau berkata, qala la'anallah Amr bin Ubaid, semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid. Ya, kata Imam Abu Hanifah. Kenapa fa innahu fatahan linnasi tariqa at-tariqa ilal kalam? Karena dialah yang membuka jalan untuk manusia kepada kalam. Ya. Wa fi ma la yanfa'uhum fihi al-kalam. Dan pada hal-hal yang ilmu kalam tidak bermanfaat sedikit pun untuk mereka. Wa sa'alahu rajulun faqala, maka ada seorang pria bertanya kepada Imam Abu Hanifah, ma taqulu fi ma ahdasahun nasu fil kalam, apa pendapat Anda tentang kalam yang diadakan oleh orang terkait tentang penamaan sifat a'rad, sifat ajsam bagi Allah? Ya, faqala, maka Imam Abu Hanifah menyatakan, maqalatul falasifah, itu adalah ucapan-ucapannya filsafat. Alaika bil asari wat tariqis salam, wajib bagi engkau berpegang dengan asar riwayat dan jalannya para salaf. Wa iyyakum wa iyyaka wa kullu muhdatsatin, hati-hati engkau dan segala hal-hal yang diadakan. Fa innaha bid'atun, maka itu semua adalah bid'ah. Berarti pertanyaan tentang fikihnya salah ya? Benar. Benar. Kan amal Imam Abu Hanifah enggak sejawab. Ditanya ke Hammad, dijawab ke Muhammad. Ya. Dengan jawaban yang tadi. Yang dia maksudnya dia itu enggak ternyata Abu Hanifah yang meninggalkan kalam itu. Jadi Abu Hanifah selama ini ngaji 20 tahun kalam, merasa enggak ada manfaatnya. Beliau baru ditanya wanita begitu aja enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab. Kenapa? Karena enggak pernah belajar fikih. Enggak pernah belajar ilmu din, belajar kalam doang. Nah, enggak nyimak para Robi berarti. Lagi ngayal apa tuh Pak Majid? Lagi ngayal apa itu? Enggak nyimak ternyata. Nah, wanita tadi akhirnya ketika Al-Imam Abu Hanifah enggak bisa jawab, beliau bilang ke wanita tadi, tanya aja tuh ke Hamad, beliau ada pengajian. Hah? Gak bisa jawab, karena belum pernah belajar dulu, sibuk dengan ilmu kalam. Nah, akhirnya setelah dikasih tahu sama wanita tadi, kan Abu Hanifah bilang nanti kalau dia jawab kasih tahu saya ya, dikasih tahu sama wanita tadi. Udah langsung sadar kalau begitu nggak ada manfaat ini kalam nih. Langsung diambil sendalnya. Apa? Kenapa? Ya kalam itu filsafat. Gak ada gunanya. Baru ditanya gitu aja, gak bisa jawab, bingung dia. Baik barak kalau bingung. Nah, kemudian, qala Hammad bin Abi Hanifah, berkata Hammad, Hammad bin Abi Hanifah. Ini berarti siapa? Anaknya Al Imam Abu Hanifah. Hammad namanya. Hammad bin Nu'man bin Nu'man bin Sabit. Karena nama asli Al Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Ya, dakhala alayya abi yawman wa indi jama'atun min ashabil kalam. Kata Hammad bin Abi Hanifah, bapakku Abu Hanifah ya pernah datang menemuiku pada yawman, pada suatu hari, wa indi jama'atun min ashabil kalam, sedangkan di sisiku waktu itu ada beberapa orang, sekelompok jamaah, sekelompok orang dari kalangan ahlul kalam, orang yang bergelut dengan filsafat. Wa nahnu natadaharu fi babin, dan kami waktu itu saling berdiskusi dalam sebuah bab ilmu kalam. Waqad alat aswatuna, sehingga suara kami pun meninggi kencang. Falamma sami'tu hissahu bid-dari, maka tatkala saya mendengar bapaknya yaitu Al-Imam Abu Hanifah reaksi beliau ya di rumah, kharajtu ilai, maka saya pun keluar menemui beliau. Bilang, bapak mohon maaf tadi mau berisik gitu mungkin ya. Faqal, maka Al-Imam Abu Hanifah berkata kepada putranya Hammad, ya Hammadu man indak, wahai Hammad, siapa itu orang-orang yang ada di kamu itu? Faqultu, kata Hammad, fulan wa fulan wa fulan, sammaitu min man kana indi. Maka Hammad berkata, si fulan, si fulan, dan saya menyebutkan nama-nama orang yang ada di pada saya tadi. Ya, qala wa fima antum, kata Imam Abu Hanifah pada anaknya, apa yang kalian sedang bicarakan? Fakultu, kata Hammad, saya menjawab, fi babi kada wa kada, kami sedang membahas bab ini dan bab itu ilmu kalam. Faqala li, maka Imam Abu Hanifah berkata kepadaku, ya, ya Hammad, da'il kalama, wahai Hammad, tinggalkanlah pembahasan kalam, tinggalin. Qala, nah kemudian anaknya Al-Imam Abu Hanifah yaitu Hammad bin Abi Hanifah, dia berujar tentunya dalam hatinya atau setelahnya, walam ahid abi, walam ahad ahida ya'hadu, walam ahad abi sahib takhlidin. Ahad itu maknanya ali, ya'alam, dan saya tidak tahu bapakku adalah seorang yang sahibat takhrid, orang yang apa namanya takhrid, yang suka berubah-ubah pendapatnya. Saya enggak tahu bapakku sebagai seorang yang suka berubah-ubah pendapatnya. Wala ya wala mimman ya'muruni bi syai'i wal tsumma yanha anhu, dan bapakku itu bukan orang-orang yang termasuk di antara yang memerintahkan suatu hal kemudian melarang. Artinya dahulu bapaknya itu membolehkan kalam, disuruh belajar kalam ke anaknya. Ya. Faqultu lahu, maka saya pun bertanya kepada bapak saya, ya abati, wahai ayah, alasta kunta ta'muruni bih, bukankah anda yang telah memerintahkan saya seperti ini belajar kalam? Faqala bala, maka Imam Abu Hanifah menjawab, iya benar. Ya bunai, annal yawma anhaka anhu. Tapi saat ini, hari ini saya melarang kau dari ya dari kalam. Qultu, Lima dalik, kata Hammad, kenapa demikian? Qala, kata bapaknya Imam Abu Hanifah, ya bunai, wahai ananda, inna ha'ulail mukhtalifina fi abwabin minal kalam, sesungguhnya mereka itu yang berselisih dalam suatu bab-bab dari ilmu kalam. Wa mimman tarakakanu mimma tarakanu ala qaulin wahidin, ya, mimman tarakanu itu adalah orang-orang yang dahulu engkau melihat mereka itu bersepakat di atas satu pendapat, wadinin wahidin, di atas satu agama, hatta nazagha syaitan bainahum, hingga setan memberikan was-was kepada mereka, ya, fa'alqa bainahum ala adawatah, maka setan melemparkan kepada mereka permusuhan wal ikhtilaf, persisian pendapat, ya, fatabayanu, mereka pun akhirnya berbeda pendapat, saling berbeda pendapat. Waqala Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah juga berkata li Abi Yusuf, kata kepada murid beliau Abu Yusuf, iyyaka an takallama al-amata ya fi usuluddini minal kalam, hati-hati engkau berbicara kepada orang awam ya terkait usuluddin akidah dari ilmu kalam, enggak boleh. Fa innahum qaumun yuqallidunaka, mereka adalah kaum yang mereka bertaklid kepada anda, ya, wa yastagiluna bidzalika, maka mereka akan menyibukkan engkau, sibukkan engkau akan dibuat sibuk oleh mereka dalam hal ini. Wa hadhihi ta'ifatun, ta'ifatun maknanya kismun, maknanya ketatun, maka inilah bagian dari ucapan-ucapan beliau, wa ma ya'taqiduhu, dan apa yang beliau yakini, fi masail usuluddin wa mauqifuhu minal kalam, dan bagaimana sikap beliau dari ilmu kalam wal mutakallim maupun ahlul kalam. Masuk ke bab yang ketiga, akidatul Imam Abi Hanifah. Imam Abu Hanifah suruh ini itu apa, Imam Ahmad anaknya? Anaknya Ahmad. Kan udah dibilang tadi. Enggak, Ahmad yang waktu. Oh, bukan. Lain lagi itu. Kan yang tadi kan Ahmad bin Sulaiman. Ha, enggak baca nih. Ini sama, enggak fokus ini. Enggak fokus. Hamadnya sama yang ahli fikih tadi, Hamad bin Sulaiman. Ini Hamad bin Abi Hanifah. Enggak fokus di parofi. Aki-aki dua-dua enggak fokus ini. Ya, lihat dong aki-aki yang satu lagi tetap fokus. Enggak fokus ini. Tadi parofi bingung nih. Ini budak ini siapanya ini? Ini sekarang. Nah, fokus, fokus. Berbelit, gampang sebenarnya. Enggak berbelit sih. Kalau bacanya teliti insyaallah enggak. Ya. Pas itu enggak berbelit. Nah, cuman memang dipahami aja dengan pemahaman yang baik. Al-bahsu salis, pembahasan yang ketiga. Waktu pas beliau masih dalam membahas mukalah itu punya pendapat fikih? Belum. Boro-boro fikih ditanya masalah talak istri budak aja enggak bisa, gimana mau punya pendapat fikih? Enggak ada. Bukannya dulu udah berilmu fikih kemudian belajar kalam? Belum sama sekali. 20 tahun kan tadi bilang. 20 tahun. 20 tahun hadiri daurah kalam di Basra. Datang, ya. Nah, kan kalau yang merdeka berapa? Salah satu kuro 3 kali masa suci. Ini cuma berapa? 2. Dua. Ini punya anak bernama Hammad. Hammad tuh mungkin terinspirasi dengan gurunya nih. Mungkin, ya. Saya enggak tahu biografi Hammad bin Abi Hanifah ini, biografi anaknya. Ya, karena yang hadir ke tengah-tengah kita kalau murid-murid Abu Hanifah adalah Zufar, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Enggak hadir tengah-tengah kita, bagaimana anak-anaknya Imam Abu Hanifah? Beda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, anak-anaknya hadir. Abdullah bin Ahmad bahkan punya buku As-Sunnah, ya. Faisal punya riwayat dari bapaknya, ya, riwayat-riwayat Imam Ahmad. terkait fikih. Nah, ini dari anak-anaknya ada. Tapi barakallahu fiik. Tapi bab yang ketiga sekarang atau pembahasan yang ketiga, Aqidatul Imam Malik Ibn Anas. Nah, tafadhal Pak Suheri. Hah? Itu 100. Mau dari awal lagi juga enggak apa-apa, halaman 1. Enggak, enggak, enggak. Kayaknya salah satu tadi bacanya. Hah? Salah satu. Iya. Al-mabhasu as-salisu. Nah. Ah. Tapi ada tuh lima di Malik ibni. Malik ibni. Malik ibni Anas. Ah. Tadi kenapa baca Malikun? Iya, kirain. Iya, kirain. Terus. Akhraja al-Mu. Ah, qauluhu, lihat dong, baca dong biar jelas judulnya apa. Qauluhu fi tauqidi akhraja al-Hurwi. Hurwi itu siapa tuh? Anak mana itu Hurwi? Al-Harawi. Akhraja al-Harawi ani Asy-Syafi'i qala su'ila Malikun 'anil kalami wa tauqidi. Qala Malikun mahal apa mahal? Apa yang mahal? Mahar mahal. Muhal. Mustahil. Muhalu an nadunna. An yadunna. An yadunna bin nabihi sallallahu alaihi wasallam anahu allama ummatahu al-istinjai. Al-istinja'a makul sani. Memang kalau istinja'i itu jadi apaan? Mudhofun ilaih, majrur, tabi. Yang mana itu? Sebab majrur cuma dua. Yang mana ini? Ha, kenapa itu? Grogi. Emang ini kok? Kan gak ada saya grogi. Tahu terus. Walam ya'lamhum at-tauhida. Walam ya'lamhum. Loh, kok enggak mengetahui mereka sih? Yang benar itu bacanya. Aduh. Ya salahnya bukan di situ. Walam ya'lamhum. Puasan apa itu? Abu Aqilah, antum ngajar sorop. Hah. Ngajar sorop Abu Aqilah, antum ngajarin dia, Kak. Aduh, ya'lamhum apaan itu? Apa Marwanto? Ya sama juga ini. Walam yu'allimhum. Walam yu'allimhum at-tawfidah. Wa-tawfidu ma'qalahu al-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an-aqotilannas. Aqotilannas, apalagi itu? Uqotilannas. Hatukotilan nasi majrur, jadi fiil mudhof itu. Anasi mudhof nilai. Terus. Hatta yaqulu la ilaha illallah. Fama asama. Fama us bagusnya usimanya. Baru usima bihi al-malu wad-damu haqiqatut tauhid. Ada rukutni aja udah. Ha, domah muqaddara gaya-gaya darukutni yu. Anil Walid. Anil Walid ini muslimin. Ha. Sa'al bi itu ada al itu kok bisa pada tanwin saurian gimana ceritanya? Sauriyah. Terus wal auza'iyah. Lisa, Lisa apa? Lisa akhwat mana? Alais, Lisa. Punya tulis si Lisa. Hah? Grogi dia. Bisa bertanya yo ya. Lisa. Kemarin taruh jangan-jangan sama yang namanya Lisa ini. Waduh. Lais, terus. Walaita walaita bin Sa'adin alil akbari fis sifati faqalu amiruha kama ja'at. Faqala bin Abdil Barri su'ila Malik su'ila Malikum ayura ayura. Yang benar itu bacanya. Ayo diulang. Ya ayura. Ya, saya ulang coba baca. Ah, apa i'rabnya ayura Allahu? Naibul fa'il. Lafaz jalalah naibul fa'il. Terus. Faqala na'am. Yaqulu yaqulu Allah azza wa jalla tujuhu yawma idzin nadira ila waqtiha nadira. Waqala waqala liqawmin akharina kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Naam, hasbuk, hasbuk. Tahu kan artinya nih? Enggak, terus mau pulang mau ngapain? Mau kerja? Aduh. Baik. Nah, bab yang ketiga akidah Imam Malik bin Anas. Ini pada tauhid. Akhraja Al-Harawi. Al-Harawi mengeluarkan sebuah riwayat dari Syafi'i, qala su'ila Malikun 'anil kalam wa tauhidi. Ya, Imam Malik pernah ditanya tentang tentang kalam dan tauhid. Wa qala Malikun, maka Imam Malik berkata muhalu. Ya. Muhal. Ini mustahil ayyadhunna bin nabi atau ana yuzannu, boleh juga ayyadhunna. Mustahil nabi atau yadhunna ya, yadhunna bin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama ummatahu al-istinja. Mustahil seorang yang menyangka Nabi SAW mengajarkan umatnya istinja, bagaimana cara bersuci ketika setelah buang air. Namun walam yu'allimhum at-tauhidah. Namun ternyata Nabi tidak mengajarkan umat tauhid. Nabi SAW tidak mengajarkan umat tauhidah asma wa sifat. Nah, Nabi mengajarkan umat beristinja. Ini mustahil. At-tauhidu maqalahu Nabi SAW. Tauhid yang disabdakan Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi la ilaha illallah. Fa ma usima bihil malu waddamu haqiqatut tauhid. Maka harta dan darah yang dijaga itulah hakikat tauhid. Itulah hakikat tauhid. Ya. Kemudian akhraja Daruqutni. Imam Daruqutni mengeluarkan riwayat dari Walid bin Muslim, qala sa'altu Malikan. Walid bin Muslim berkata, saya bertanya kepada Imam Malik, kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, kepada Imam Auza'i, Lais bin Sa'ad, ya, anil akhbari fi sifati, terkait tentang akhbar, riwayat, hadis-hadis sifat. Faqalu, maka mereka semua berkata amirruha kama ja'at. Ya, langsungkan sajalah, langsungkan saja hadis-hadis yang terkait tentang sifat tersebut, kama ja'at, sebagaimana hadis tersebut datang. Nah, waqala, dan waqala ibn Abdul Barri, ibn Abdul Bar berkata lagi, su'ila Malikun, Imam Malik ditanya, ayyurallahu yawmal qiyamah, apakah Allah dilihat pada hari kiamat? Qala na'am. Imam Malik menjawab, ya. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, wujuhu yawma idin nadirah, wajah pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadirah, memandang Rabb mereka, ila rabbiha nadirah. Pokoknya kalau nadara yanzuru ila, itu maknanya melihat. Kalau nadhara yang zuru muta'adinya dengan huruf fi, maknanya mencermati, mengamati, meneliti. Nah, waqala liqaumin akharin, dan Allah berfirman kepada kaum yang lain, yaitu orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari tersebut dihijab dari Rabb mereka. Terus siapa Rafi ya? Saya baca Rafi. Auroda. Ani bani Nafi wa ashaba. Kenapa antum baca ashaba? Nah, kenapa baca ashabi? Bingung lagi sekarang. Nah, makanya saya tanya ini. Apa? Wairumun sharif. Apa maknanya? Yang mencegah sarafnya. Alamiyah ma wazan fi'il. Terus makna muntaziratin. Kalau kadzabu mereka mendustakan. Ini kan cuma mereka berdusta. Berarti apa? Kadzabu. Afataro. Afataro Musa sa'alahu rabbahu muhala wa qala Allahu lan tarani ay fil dunya li anna daru kanani wa la yanzuru ma yalqa bima yasma fa idza saru ila daril baqai nadaru bima yalqa ila ma yalqa wa qala Allahu kalla innahum an rabbihim yawma idzin la وأخرج أبو نعيم عن جعفر بن عبد الله قال كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فما وجد مالك من شيء ما وجد في مسألته فنظر إلى الأرض وجعل ينبت بعودٍ بيده حتى علاه الرحضار. رحضار حتى علاه الرحضار يعني العرق. عرق العرق. apa irapnya arak? Badal maf'ul dari yakni. Nah, terus summa rafa'a ra'sahu wa rafa'a bil 'udi wa qala al kayfu minhu ghayru ma'qulin wal istiwa'u minhu ghayru maqbulin wal iman bihi wajibun wa su'alu 'anhu bid'atun wa adunnu ka sahibu bid'atin wa adunnu ka sahiba maf'ul tsani wa amara bihi fa ukhraja, maka orang tersebut dikeluarkan. Baik ya, wa awrada qadi iyad al qadi iyad, beliau membawakan sebuah asar atau riwayat dalam kitab tartibil madarik an ibn Nafi', dari Ibnu Nafi. Lihat di footnote. Ya. Di footnote itu dibaca Abu Aqilah footnote-nya. Footnote nomor 2 itu. Bismillahirrahmanirrahim. mata sanata tarkib ala juz'ain mabni ala mabni ala al-fat sittata asyara wa mi'atain kemudian ashab berarti siapa itu ashab dibaca lagi Ibn Dawuda Al-Qaisi Abu Umar Al-Misri Al-Anhu Ibn Hajari Tiqatul Faqihun Mata Sanata Sab'ata Wa Mi'atai Nahjari Taqrib Tadhib Walbun Tarjamatahu Fi Tadhib Tadhib. Nah, ya, alladhi yarwi anil Imam Malik, yang meriwayatkan dari Imam Malik dengan nama Ibn Nafi' rajulan, ada dua orang. Yang pertama, keduanya ini yang pertama Abdullah bin Nafi' bin Thabit Al-Zubairi. Abu Bakar Al-Madani berkata tentang Abu Bakar Al-Madani. Ibnu Hajar berkata tentangnya. Yang pertama ini yaitu siapa? Abdullah bin Nafi' bin Thabit. Ya, shaduqun. Dia ini orangnya shaduq, jujur. Mati pada tahun 216 Hijriah. Adapun yang kedua yaitu Abdullah bin Nafi', ya, Ibnu Abi Nafi', Abdullah bin Nafi', Ibnu Abi Nafi' Al-Makhzumi. Ya. Maulahum, maula mereka adalah Muhammad Al-Madani. Ibnu Hajar berkata, "Siqatun sahihul kitab." Siqah. Nah, kalau catatan kitab dia, dobet kitabnya itu sahih. Tapi kalau untuk hafalan dia layin, lembek. Ya, jelek hafalannya. Ya. Tapi kalau buat catatan kitabnya, dobetnya dobtul kitab, mantap. Tapi kalau dobtul sadar, lain, kurang mantap. Nah, begitu. Ya. Mana lagi tadi? Beliau mati pada tahun 202 Hijriah. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Nafi'. Ibnu Nafi' yang mana nih? Yang pertama, yaitu Abdullah bin Nafi' bin Thabit. Nah, kalau yang kedua bukan, ya. Nah, hadis ini juga dikeluarkan oleh Ashab. Ashab bin Abdul Aziz bin Daud Al-Qaisi. Ya, kunyahnya Abu Umar Al-Misri. Ibnu Hajar berkata tentangnya, siqatun faqihun. Dia adalah seorang yang siqah, yang faqih, wafat pada tahun 204 Hijriah. Taibar kalau fikum. Wa ahaduhum yazidu ala al-akhir. Ya Aba Abdillah. Ya, mereka berdua bertanya kepada Imam Malik. Wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah ini siapa? Imam Malik, kunyah beliau. Ya, sama seperti kunyahnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Sama seperti kunyahnya Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad apa kunyahnya? Hah? Abdullah, Abu Abdullah. Nah, maka tiga imam kunyahnya Abu Abdullah semua. Kecuali Nu'man bin Thabit kunyahnya Abu Hanifah. Ya. Tiga imam kunyahnya Abu Abdullah. Nah, masya Allah. Wah imam. Wujuhu yawma idin nadirah. Wahai Imam Malik, Abu Abdullah, bagaimana ayat ini? Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang wajah Rabb mereka. Yanzuruna ila Allah. Apakah mereka nanti melihat Allah? Qala na'am, kata Imam Malik, ya. Bi ayunihim hataini, dengan dua mata mereka ini. Pakai isim isyarah. Bi ayunihim hataini, dengan dua mata mereka itu. Waqultulah, maka saya pun, ya, kata Ashab atau Ibn Nafi, saya pun berkata kepada Imam Malik, "Wa inna qauman yaqulun la yanzuru ila Allah." Namun ada suatu kaum yang mereka menyatakan, ya, bahwasanya Allah, mereka tidak melihat Allah. Ya. Mereka tidak melihat Allah. Inna nadiratan bima'na muntadhirah. Nadirah maknanya muntadhirah, menunggu. Menunggu apa? Menunggu ilah sebab, menunggu pahala. Kata Imam Malik, kadabu, mereka berdusta, mereka keliru. Bal yanzuru ila Allah, bahkan mereka melihat Allah. Ama sami'ta qawla Musa, apakah engkau tidak pernah mendengar perkataan Nabi Musa kepada Allah? Ya Rabbi arini anzur ilaik, ya Rabb, perlihatkanlah engkau kepadaku, aku mau melihat engkau. Apa tara Musa sa'alahu rabbahu muhalan, apakah engkau melihat, menyangka bahwasanya Musa meminta kepada Rabbnya permintaan yang mustahil? Baqala Allah, maka Allah berfirman, lantarani, engkau tidak melihatku, tidak akan melihatku. Aifi dunia, di dunia. Liannaha darufana'in, karena dunia ini darufana. Fana'in itu munsharif, dia masdar dari fana, faniya, yafna. Karena dunia ini adalah dunia yang apa, negeri fana, negeri yang akan binasa. Wala, ya, wala yunzuru ma yabqa bima yafna. Nah, yang yabqa, yang maha kekal, itu tidak akan dilihat oleh bima yafna, dengan sesuatu yang apa, yang fana. Fa idza saru ila daril baqa'i, nah, jika manusia sudah sampai ke negeri kekekalan di surga, nadharu bima yabqa ila ma yabqa, maka barulah mereka melihat dengan sesuatu yang mengekalkan kepada sesuatu yang kekal. Maka Allah berfirman, kalla innahum rabbihim yawma idzil mahjubun. Ya, nah, ini orang kafir di hari kiamat kelak, mereka terhalang memandang Rabb mereka dengan pemandangan yang nikmat. Nah, sebentar dulu, mau tempat wudu bentar. Saya belum diterjemahin. Oh iya. Wa akhraja Abu Nuaim. Abu Nuaim mengeluarkan sebuah riwayat an Ja'farin, dari Ja'farin. Ja'far itu kan wasan fi'il ya Abu Aqila, ya. Yaf'al. Kok munsharif Abu Aqila? Ja'far yaf'al. Kok munsharif Abu Aqila? Kenapa tuh Abu Aqila? Awalnya bukan fi'il, kan wazannya wazan fi'il. Kalau dia ghairu munsharif fi'il mudhari, wazan fi'il itu kalau fi'ilnya diawali oleh ana itu. Ini kan bukan huruf ana itu, tapi huruf jim. Ya, maka dia munsharif. Ya. Imam Abu Nuaim meriwayatkan dari Ja'far bin Abdullah qala, beliau berkata, Ja'far bin Abdullah, kunna 'inda Malik bin Anas, kami pernah berada di sisi Al-Imam Malik bin Anas, faja'ahu rajulun, maka tiba datang seorang pria kepada beliau, faqala ya Abu Abdullah, maka orang tersebut berkata, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah kan berfirman, Allah beristiwa di atas 'ars. Ya. Kaifastawa? Bagaimana peristiwanya Allah di atas ars? Fama wajada malikun min syai'. Lihat footnote nomor 4. Fama wajada ja'a fi lisanil Arab, terdapat keterangan di lisanul Arab, wajada 'alaih fil ghadab yajidu, ya. Wa yajidu wajadan maujidatan wa wijdanan. Maknanya apa? Ghadaba. Ya. Kalau wajada 'alaih fil ghadab, wajada yajidu, itu maknanya adalah ghadaba. Fil hadis, fi hadisil iman, terkait hadis iman, ya, inni sa'iluka fala tajidu 'alayya. Ai la taghdab fala tajid 'alayya, lanya la nahya. Fala tajid 'alayya. Ai la taghdab min su'ali. Nah. Ya, wajada yajidu 'alayya ala wa 'alai, itu maknanya ghadaba, marah. Dalam hadis disebutkan inni sa'iluka, saya bertanya pada engkau, fala tajid 'alayya, jangan kau tajid 'alayya, apa maknanya? La taghdab 'alayya, jangan kau marah padaku. Nah, maka menterjemahkan fama wajada malikun min syai', maka tidaklah Imam Malik wajada, berarti apa? Ghadaba malikun min syai'in ma wajada min mas'alatihi. Ya. Tidaklah Imam Malik marah dari sesuatu hal. Tidaklah beliau marah dari pertanyaan yang disodorkan kepada beliau. Enggak pernah Imam Malik marah kayak begitu. Ya. Kecuali pertanyaan yang kayak gini. Ini bukan pertanyaan, mempertanyakan. Ya. Pertanyaan dengan mempertanyakan beda ya. Mempermasalahkan. Nah, ya. Redaksinya gampang kan? Ya, mempertanyakan. Ya. Kayak Marwanto ketika mau mengajukan, saya mau nambah, kenapa kamu mau nambah, itu bukan pertanyaan tapi mempertanyakan. Kalau istrinya nanya, kenapa kamu mau nambah, itu namanya mempertanyakan sekaligus melarang. Nah, itu jelas ingkari, itu istifham ingkari. Iya, istifham ingkari itu jelas. Mana lagi tadi? Fanadara ilal ard, maka Imam Malik melihat ke tanah. Wa ja'ala yankutu bi'urin, maka beliau mulai memukul-mukulkan kayu. Fi yadih, di tangan beliau. Kayunya digini-gini. Hatta alahu ruhada, yakni al-araq, hingga peluh keringat beliau bercucuran. Summa rafa'a ra'sah, kemudian beliau mengangkat kepala beliau. Wa rama bil'ud, melempar itu kayu tadi. Wa qala al-kayfu minhu ghairu ma'qul, dan beliau berkata, bagaimana Allah beristiwa itu ghairu ma'qul, ya enggak dapat dipikirkan, enggak terbayang, ya. Wal istiwa'u minhu ghairu majhul, sedangkan Allah beristiwa di atas ars, itu bukanlah sesuatu hal yang tidak diketahui. Artinya istiwa Allah itu dapat diketahui. Bagaimana caranya? Tidak diketahui. Enggak makul. Walimanu bihi wajibun, mengimaninya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, bertanya tentangnya itu adalah bid'ah. Nah, itu adalah bid'ah. Bertanya tentangnya itu adalah bid'ah. Bertanya apakah Allah beristiwa di atas ars, gimana beristiwanya, itu bid'ah. Namun beda ya, bertanya dengan mempertanyakan. Kalau ada orang awam, emangnya Allah beristiwa di atas ars gimana? Nah, ini bertanya benar ini, dia orang awam. Ya, jangan antum langsung posisikan ke Imam Malik. Oh, Marwanto ditanya kayak gitu langsung nunduk ke bawah. Megang kayu. Orang awam. Ya, menggolok, ya kan? Kayak Imam Malik, wah ini dia nih. Ya, enggak demikian. Ke orang awam, ya murid bertanya. Jangan disamakan orang awam dengan orang tadi yang bawa syubhat, yang mempertanyakan. Gitu. Mana? Paham ya? Jangan disamain orang awam dengan ahli bid'ah yang bawa syubhat. Wa adzunnuka sahiba bid'atin, dan saya benar-benar mengira engkau adalah ahli bid'ah. Maka Imam Malik memerintahkan agar orang ini fa ukhraja, dan diusir, dikeluarkan. Baik. Ah, bukilah, apa tu? Baca. ahki hakayahki ilama ahki kalaman sami'uhu faqala lam asma'uhu min ahadin ilama sami'uhu minka wa'adzama hadha al-qawla wa akhraja ibnu Abdilbari an Abdillah ibn Nafi'in qala kana Malik ibn Anas yaqulu man qala al-Qur'an mahlukun yuja'u dorban wa yukbasu hatta yaduba wa akhraja Abdu'l-Buda an Abdillah ibn Nafi'in qala Malikun Allahu fi samai wa'iluhu fi kulli makani. Baik, nah kita bahas dulu sebelum masuk ke pernyataan Imam Malik terkait takdir. Ya. Terkait takdir. Ya, dari mana tadi Abu Kila bacanya? Akhraja Abu Nu'aim an Yahya bin Rabi'. Ya, qala, kata Yahya bin Rabi', kuntu inda Malikin. Saya pernah berada bersama di sisi Imam Malik, bersama Imam Malik bin Anas. Wa dakhala 'alaihi rajulun, tiba-tiba seorang pria datang kepada Imam Malik bertanya, faqala ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, ma taqulu fi man yaqulul Qur'an makhlukun, bagaimana pendapat Anda terkait orang yang menyatakan Qur'an adalah makhluk? Faqala Malikun Zindiq, Imam Malik berkata, Zindiq dia, faqtuluhu, bunuhlah dia. Masya Allah, ini Imam Malik bertanya, berkata demikian, bunuhlah dia, ajukan dia ke pemimpin agar dia dibunuh. Bukan maksudnya Imam Malik memerintahkan kalau kamu ketemu kayak gitu bunuhlah dia. Tidak. Ya, para ulama madhab menjelaskan, ya misal kayak kemarin di Kitaburidah An-Nawawi, ya, dalam madhab Syafi'i dijelaskan yang membunuh kaum murtadun adalah pemerintah, bukan individu. Nah, atau yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Masih ingat enggak kemarin perkataan Al-Khatib Asy-Syirbini? Ya, di Muqdil Muhtaj. Nah, Zindiq, nah, lihat di footnote apa itu zindiq. Nah, Buakila baca zindiq itu apa? Zindiq kalimatun mu'arrabatun mu'arrabatun kalimatun mu'arrabatun al-farisiyyati istakmalaha al-muslimuna awalan bil biladati ala al-qalidina bil aslaini al-nuri wal-zulmati Manuriyah wa ghairihi thumma tasaa ma'naha indahum fa shamala dahriyina wa lufiyina wa sa'il ashabil mu'taqadatil dalati bal atlaqa 'ala al-mushtaqqi bal utlaqa 'ala al-mutasakkikina wa kulli mutahabirin an ahkamid dini fikran wa amalan. Nah, zindiq itu apa sih? Kalimatun mu'arrabah, kalimat yang sudah dijadikan sebagai bahasa Arab. Artinya kalimat zindiq itu bukan berasal dari bahasa Arab, tapi akhirnya diarabkan. Kayak kalimat ustad itu bukan kalimat Arab, tapi akhirnya diarabkan. Ya. Diarabkan. Ini anil farisiyah, berasal dari Persia. Istakmalaha al-muslimuna. Kaum muslimun menggunakan kalimat zindiq awalan pertama kali fi dalalati 'alal qa'ilin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang menyatakan bil aslain. Ya, yang berpendapat dengan dua landasan an-nur wa zulmah. Nur dan zulmah. Ya, ala madhabi manuwiyah dan selain mereka. Ya, semisal majusi. Summa tasa'a ma'naha indahum. Kemudian maknanya meluas. Ya, di pada kaum muslimin fasyamala ad-dahriyin. Maka masuk juga ke dalam zindiq, ya, ad-dahriyin. Ya. Yaitu ad-dahriyin yang mengingkari hari kiamat. Wal mulhidin, kaum mulhid, ateis, wasairi ashabil mu'taqadati ad-dalah, dan seluruh orang-orang yang meyakini keyakinan yang sesat, bahkan diitlakan alal mutasyakkikin, kepada orang-orang yang menanamkan keraguan kepada kaum muslim. Wa kulli mutaharririn, dan setiap penganut liberal min ahkamiddin, an ahkamiddin, penganut kebebasan untuk berpegang dengan hukum-hukum agama, apakah itu fikron wa amalan, apakah itu secara pemikiran ataupun secara aplikatif. Nah, taib. Kemudian Imam Malik berkata tentang orang yang mengatakan Quran adalah makhluk, zindik, bunuh dia. Waqala ya Abu Abdillah inna ma ahki kalaman sami'tu, kata yang berkata tadi, wah ya Abu Abdillah, saya kan ini kan cuma menceritakan kalam tersebut yang saya dengar. Kata Imam Malik apa? Lam asma'ahu min ahadin, inna ma sami'tuhu minka. Saya enggak pernah dengar ini sebelumnya dari seorang pun. Saya dengar ini dari Anda. Wa 'azzama hadzal qawla, dan Imam Malik menganggap besar pendapat kayak begini. Kemudian wa akhraja Abu Ibnu Abdurrahman, wa akhraja Ibnu Abdul Bari an Abdullah bin Nafi'. Ya, Ibnu Abdul Bar mengeluarkan sebuah riwayat dari ya Abdullah bin Nafi'. Abdullah bin Nafi' ini ada dua ya tadi ya. Ada Abdullah bin Nafi' yang mana ini yang meriwayatkan dari Malik? Abdullah bin Nafi' bin Sabit, dan satu lagi Abdullah bin Nafi' bin Abi Nafi' al-Makhzumi. Kalau yang ini Allahu a'lam ya. Saya belum memahami lebih lanjut mengenai riwayat-riwayat Imam Malik dalam madzhab Maliki. Ya, belum mengetahui apakah Ibnu Abdul Bar yang meriwayatkan siapa. Yang jelas dari salah satu dari keduanya. Kata beliau, kana Malik bin Anas yaqulu man qala al-Qur'anu makhluqun. Imam Malik berkata, barang siapa yang berpendapat Quran adalah makhluk, yuja dorban, maka dia mesti dipukul dengan pukulan. Ya, entah itu cambuk, dipentung, ya. Yohbasu, dipenjara, hatta yatuba, sampai dia tobat. Wa akhraja Abu Dawud an Abdullah bin Nafi', Abu Dawud mengeluarkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Nafi'. Dia berkata, qala Malikun, kata Abdullah bin Nafi', Malik berkata, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah secara zat ada di atas langit, sedangkan ilmunya Allah ada di mana-mana. Tabarakallahu fikum. Cukup kali ya. Ya, nanti yang qadar ini kita lanjutkan insyaallah di kesempatan mendatang. Subhanallah, bihamdik, syadallah, ila anta astaghfiruka wa atubu.